Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anda Ahsan ikra. Amir ikra. Ya, Muhammad ikra. Bahas ini kasa yang apa di? Eh, baca. Diri. Eh, baca Abdul Rahman. Anda Lucky Flee. Ayo Rahman baca. Ayo Muhammad. Ayo belakang Abdul Rahman. Ayah Haris baca. Ayah Hanan baca. Ayah dari Nganjuk kecamatan. Baca, berdiri. Kum. Ayo dari Ngancar. Dari Ngijo, dari Ngijo. Ayo berdiri. Ayo lanjut satunya. Baca. Gak hafal berdiri. Ayo ngancar. Ayo dua ngancar baca. Ayo dari Kalimantan baca. Ayo dari Kendari baca. Ayo berdiri. Ayo bed. Ayo belakangnya Abdul Rahman. Belakangnya Abdul Karnain baca. Ayo tidak apa berdiri. Tidak amin. Ayah Muhammad Abid. Ayah Hanan. Ayo ini apa tembok. Ayo baca. Anda hafal. Rohim. Ayo berdiri. Ya Habib. Ayo baik anda hafalkan. Anda yang tidak hafal berdiri, yang tidak hafal, yang tidak hafal berdiri. Oh, siapa yang jujur? Kro. Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa an Wuhaib, telah disebutkan kemarin Wuhaib bin Man, Wuhaib bin Khalid Abu Bakar Al-Basri, an Hisham, khabarana Hisham, telah lewat juga Hisham bin Urwah bin Zubair Abu Al-Mundhir, an abihi, siapa ayahnya? Urwah bin Zubair bin Awam, an Abi Hurairah, Abu Hurairah nama yang paling terkenal dari Ibrahim, Muhammad bin Muslim. Abu Hurairah, gimana Abu Hurairah namanya Muhammad bin Muslim? Elias, siapa Hurairah namanya? Hurairah berikutnya Rahman bin Sahr Al-Rajih. Sebagian mengatakan siapa Abdullah Barir Sakin Abd Ghanam Abdul Shams Abdullah, Amr, Amir. Ini nama-nama. Tapi yang paling banyak yaitu Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi Al-Yamani. Ayat Nabi SAW bihada, dari Nabi SAW dengan ini, artinya sama dengan hadis yang di atas. Datang dari Hakim bin Hizam, datang dari Abu Hurairah, datang dari Abdullah bin Umar, dan juga yang lain. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Nu'man. Ayah Nu'man, siapa namanya? Abu Nu'man siapa? Siapa menyebutkan? Muhammad bin Khazim Abu Nu'man. Ikhtilata fi akhirihi. Ikhtilat itu seperti orang gila. Walukiba bi arim, julukannya dengan arim. Ma mana arim? Anda Rafi, anda Zubair, orang berilmu, yang berilmu. Anda Yakub, zalim. Ya Abdullah, kasihlah harta gunsar. Anda mus, mana arim? Anda, ya Hamzah, anda man yadhkuru? Sayy al-khuluq, jelek akhlak. Wahwa ba'idun an, dia jauh dari itu. Julukannya akhlaknya jelek, tapi sebenarnya jauh dari julukan tersebut. Julukan yang arim. Haddatsana Hammad Ibn Zaid, telah kita sebutkan berkali-kali ucapan dari Abdullah Mubarak Anda Jureid. Ucapannya bagaimana Abdullah Mubarak Berahman Zaid? Abian indang. Taib, ayuha talibu ilman iti Hammad ibn Zaid taqtabis hilman wa ilman summa qaiduhu biqaid. Perhatikan hadis yang pendek itu harus hafal, duduk semuanya. Kalau tidak hafal berdiri nanti sampai selesai ta'lim. Wahai pencari ilmu, datanglah kepada Hammad bin Zaid. Carilah ilmu dan juga nam hilman, bisa berarti kelembutan ataupun akhlak. Kemudian ikatlah dengan satu ikatan. Dia mencari ilmu itu diikat dengan apa? Diikat dengan dihafal dan juga ditulis. Itu cara mengikat ilmu. Tidak hanya sekedar didengarkan. Dikarenakan akal fikiran kita itu terbatas, tidak bisa menampung semua pembicaraan. Apalagi kalau datang masyakil, datangnya masalah-masalah, kadang ilmu yang telah kita dapatkan itu hilang. An Ayyub. Mana Ayyub? Ada enggak Ayyub? Ayyub di sini siapa? Bin Abi Tamim As-Sifyani. Man Abu Kaisan. Ayahnya bernama Kaisan. Ayyub bin Abi Tamim As-Sifyani. Di antara ucapannya, min sa'adatil hadath wal ajami ay wafiq li alimin sunni fi awwali amrih. Termasuk kebahagiaan bagi orang-orang yang baru masuk agama Islam dan orang-orang yang bukan dari Arab, mendapatkan seorang yang berilmu dari Ahlus Sunnah. Ini keberuntungan yang sangat besar, dikarenakan sekali belajar mempelajari Sunnah, coba kalau kita ditakdirkan belajar kepada orang sufi, ya mungkin tiap hari kita membaca salawat nariyah atau mempelajari bid'ah-bid'ah yang ma'rufah. Jadi belajarnya dengan belajar bid'ah-bid'ah, padahal Rasulullah SAW, inna Allah tajaban kulli sahih bid'atin hatta yata'aha. Sungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah sampai meninggalkan bid'ahnya. Al-Imam Ahmad mengomentari, la yuafiq litaubah, tidak mendapat taufik untuk bertaubat, dikarenakan ahli bid'ah itu merasa benar. Ada yang puji-pujian mengatasnamakan itu pujian yang dibuat oleh Gus Dur, diputar di sana sini. Nah, bahkan dibuat dangdutan juga. Ini untuk apa? Untuk main-main, untuk ibadah. Kalau ibadah itu sudah paten, tidak perlu ditambah-tambah. Kalau main-main mungkin. Tapi main-main jangan diletakkan ketika waktu sholat. Jangan untuk mengganggu manusia. Apalagi pakai bahasa Jawa. Tidak mungkin Rasulullah SAW puji-pujian pakai bahasa Jawa. Rasulullah berbicara bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Ini bid'ah. Sehingga kerugian, tambah tahun, tambah sesat. Semakin lama, semakin tambah kesesatannya. Pelajari kepada orang-orang yang dari ahlul bid'ah. Tatkala ada ahli bidah yang bertanya kepada beliau, asalukan kalimah, aku minta kepada dirimu satu kalimah saja. Qala wala nisf kalimah, separuh kalimah saja, tidak mau memberikan jawaban kepada ahli bidah. Di antara ucapan juga al-khawarij istafu fil asma, istama'u fi ma'a fi saif. Khawarij berbeda-beda namanya, tapi mereka sepakat fi saif, yaitu memberontak, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini ucapan Ayyub bin Tamimah As-Sikhtiyani. Ya, siapa saja yang ahli bidah, itu nanti akibatnya atau ujung-ujungnya memberontak kepada pemerintah, demo sana sini, menghalalkan darah kaum muslimin. An-Nafi, Nafi Maula Abdullah bin Umar. Kita mengetahui annahu la yuhaddits fi hayati Salim. Dia tidak menyampaikan hadis tatkala Salim masih hidup. Padahal kalau kita lihat riwayat Nafi dengan riwayat Salim dari Abdullah bin Umar, lebih banyak mana? Riwayat Nafi ataupun Salim? Nafi. Nafi ini budak yang dibebaskan oleh Abdullah bin Umar. Sementara Salim putra Abdullah bin Umar, tapi riwayat Nafi lebih banyak daripada riwayatnya Salim. Ani bin Umar wa Abdullah bin Umar termasuk paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Coba sebutkan ucapan wal muhtiruna fi riwayatil athar. Ya Abdurrahman, Jabir, Rasulullah Nabi, wal muktsiruna fi riwayatil athar, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, Abu Hurairah itu yang pertama, Yali Ibn Umar berikutnya Ibn Umar, wa Anasun Malik, wal Habr itu Abdullah bin Abbas, Kal Khudri itu Abu Sa'id Al Khudri, wa Jabir bukan Jabir bin Samurah tapi Jabir bin Abdullah. Wazawjun Nabi, maksudnya istilah Aisyah. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua di sini adalah Abdullah bin Umar. Wakana yuhibbu ayat dari bi Rasulullah SAW. Dia sangat senang untuk mencontoh Rasulullah SAW. Namun demikian, dia beristihad dan para ulama menyalahkan istihadnya. Apa istihadnya? Idkhal ma dakhil al-ainain inda ghusl janabah. Memasukkan air ke dalam mata ketika mandi junub. Ini istihadnya Abdullah bin Umar dan menyelisihi sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada yang tidak salah. Namanya manusia, kullu bani Adam khata'un, kullu khata'in tawwabun. Semua bani Adam adalah melakukan kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Lihatlah bagaimana Usamah bin Zaid melakukan kesalahan. Lihat kesalahannya. Siapa menyebutkan membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, Tapi kita ahlu sunnah wa jamaah tidak terus menerus mengungkit-ungkit kesalahannya. Tapi untuk bisa memilih ibrah bahwasanya tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Ali bin Thalib membakar pasukan Abdullah bin Sabah, padahal la yu'adzab bin nar illa rabbun nar, tidak boleh mengadab dengan api kecuali pemilik api. Utsman bin Affan berkata mengadzan dua kali pada hari Jumat. Abdullah bin Umar mengatakan bid'ah, Syekh Al-Bani mengatakan bid'ah, Syekh Mubin mengatakan bid'ah. Bukan berarti setiap orang yang terjatuh dalam bid'ah dikatakan mubtadi, seperti pemahaman orang yang keliru. Nah, tidak dikatakan demikian. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr. Jika seorang hakim ijtihad, benar ijtihadnya, baginya dua pahala. Kalau salah dapat satu pahala. Ini ada perdebatan yang cukup sengit antara murid Nabi Dammar dan Syekh Rabi berkaitan azan dua kali pada hari Jumat. Terus, nah, saling bantah-bantah. Dengan sebutkan tadi, banyak para imah yang mengatakan bid'ah. Adapun Syekh Rabi, nah, tidak memandang ini. Nah, tidak memandang ini, dia mengatakan alaikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Tapi lihat pada pendahulunya Syekh Al-Albani, Syekh Mubil dan juga yang lainnya mengatakan itu bid'ah. Dan disebutkan dalam Syarh Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Muhammad Syarif Al-Utsaimin, bahwa tidak semua orang terjatuh dalam bid'ah atau salah melakukan bid'ah dikatakan mubtadi. Nah, tidak boleh kita mengatakan Utsman sebagai orang mubtadi. Kita harus menjaga tentang sahabah. Apalagi kita lihat bagaimana perjuangan para sahabah seperti Hakim bin Hizam datang dengan membawa 100 budak, 100 unta, 100 sapi, 100 kambing. Al-kullillah, semua untuk Allah. Abdullah bin Umar membebaskan 1000 budak yang tidak tanggung-tanggung. Kata Abdullah bin Umar, perjuangannya kepada Islam luar biasa. Abdullah bin Umar diberikan kekuatan oleh Allah SWT, nah, dalam bentuk fisiknya. Awal fitrihi bil jima, awal berbuka dengan jima. Itu Abdullah bin Umar. Qala samitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan aku mendengar dari Nabi SAW ha. Saya sebutkan ha itu memiliki beberapa arti. Sebagian mengatakan hadis, sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan tahwilu sanad ila sanadin akhar. Perpindahan sanad ke sanad yang lainnya, dan ini yang paling banyak dipakai. Perpindahan sanad ke sanad yang lainnya. Haddatsana Abdullah bin Maslamah. Telah beritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al-Qa' Nabi Al-Basri. Dia memiliki berapa saudara. Siapa menyebutkan saudara-saudaranya? Ada menyebutkan siapa saudara-saudaranya? Abdul Aziz, Ismail, wa Yahya. Sebagian lagi menambah dengan Abdullah, sama-sama Abdullah. Ini Abdullah bin Maslamah Al-Qa' Nabi Al-Basri. Al-Malik, Malik bin Anas bin Malik. Mahal jaddihi wa mahal abihi. Anda karnain. Kedudukan kakek dan ayahnya bagaimana kedudukannya? Abu Hurairah sahabi. Anas bin Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik, afwan. Malik bin Anas bin Malik. Telah lewat ini Al-Ba'ith Abu Majhul Wajadduhu Sikoh. Ayahnya Majhul, kakeknya Sikoh. Ayuh Ma'alam Malik Am Lais. Siapa lebih berilmu antara Malik dan Lais? Anda Tuba Man? Siapa yang berilmu? Malik atau Lais? Lais. Walakinil hudwah li Malik. Akan tapi ketenaran berada di Malik, ketenaran. Demikian Allah jadikan. Kalau ini Allah SWT, tidak semua orang yang pandai akan terkenal. Kadang sebagian hanya pandai bicara, tapi terkenal. Seperti Amr bin Khalid. Kalian lihat muhadarahnya tidak bermutu. Membela iblis, membela Fir'aun. Iblis tidak kafir, Fir'aun tidak kafir. Tapi terkenal di dunia. Kalau undang dia, itu yang hadir bayar semua. Yang paling depan lebih mahal daripada yang belakang. Nah, Amr bin Khalid. Di antara ucapannya, alam annahu fasadun kabir ay yatakallam bi kulli ma sami. Aku mengetahui kerusakan yang besar. Nah, setiap yang ia dengar ia ucapkan. Dan Rasulullah sudah menyatakan sebelumnya, kafa bil mar'i athiman ay yatakallam bi kulli ma sami. Cukup seorang mendapat dosa tatkala ia mengucapkan seluruh yang ia dengar. Karena tidak semua yang didengar itu pasti benar. Dibutuhkan dengan tasabut, cari kebenarannya. Butuhkan saksi-saksi yang banyak misalnya. Coba lihat bagaimana kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Zaid bin Arqam mendengar, humul ladzin la tunfiqu wala man yarsulullah hatta yanfaddu. Mereka mengatakan, jangan kalian menginfakkan harta benda kalian di sisi orang-orang nanti orang-orang sahabat Rasulullah SAW, biar bubar. La raja'na ilal Madinah fa yukhrijanna al-'azim min al-ajal. Kalau kita kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir orang yang rendahan. Abdullah bin Ubay bin Salul dipanggil, Zaid bin Arqam dipanggil. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul berani bersumpah atas nama Allah tidak mengucapkannya. Ya Rasulullah SAW membenarkan Abdullah bin Ubay bin Salul, kan tidak ada saksi. Cukup yang dituduh, demi Allah saya tidak melakukannya, selesai. Tapi yang menuduh harus menyatakan saksi. Kalau seandainya ada saksi, sudah selesai permasalahannya. Karena tidak ada saksi, sehingga waktu itu Zaid bin Arqam betul-betul terpukul sampai turun ayat di surah Al-Munafiqun. Baru pembenaran kepada Zaid bin Arqam. Nah, disitu dibutuhkan saksi. Orang berzina, ada saksinya yang jelas. Empat saksi menyaksikan, walaupun dia bersumpah atas nama Allah, saya tidak melakukan, ada empat saksi, tetap diberikan hukuman. Kalau seandainya dia ada saksi, cukup tadi mengucapkan, demi Allah, aku tidak melakukannya. Bagi yang menuduh harus saksi. Kita mau tahu Malik bin Anas Malik adalah orang yang berusaha terus-menerus menyebarkan ilmunya sampai seluruh dunia datang kepadanya. Namun anaknya sendiri hanya bermain-main dengan burung. Ketika dikatakan demikian, inna mimma yasruni anna hadzal ilm la yuras. Sesungguhnya yang menggembirakan bagi diriku bahwa ilmu ini tidak diwariskan. Tidak semua anaknya syekh menjadi syekh. Tidak semua anaknya ustaz jadi ustaz. Kadang menjadi musuh dakwah. Nah, kadang anaknya syekh menjadi musuh dakwah. Menantu jadi musuh dakwah. Syekh Mukbil memiliki menantu Muhammad Bayadhani memusuhi dakwah Syekh Mukbil. Syekh Muhammad Salih Al-Saymin memiliki menantu juga memusuhi dakwah Syekh Muhammad Salih Al-Saymin. Menantunya Ikhwani. Nah, jadi kadang demikian, hidayah di tangan Allah SWT. Kita berusaha, hanya berusaha. Di antara ucapannya lainnya saya menyebutkan, entah kulukol, nah kulukol hiyukhal yurat illa sahib alal qabr. Setiap ucapan seorang bisa diambil, bisa ditolak kecuali pemilik kubur itu. Nah, itu Rasulullah SAW. Ucapan seorang bisa diambil, bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW. Di antara ucapan yang lain saya menyebutkan istiwa ma'lum, al-kayf majhul, al-iman bihi wajib, wasu'al anhu bidah. Istiwa ma'lum, al-kayf majhul, al-iman bihi wajib, wasu'al anhu bidah. Istiwanya Allah bersama dengan Allah itu perkara yang diketahui. Bagaimana cara istiwanya? Tidak ada yang diketahui, tidak diketahui. Mengimani demikian wajib, bertanya seperti ini adalah bidah. Dan ada ucapan yang lain, man alam bil kitab wa sunnah. Naam, famada? Bahwa aula bil kalam. Barang siapa yang paling berilmu tentang Alkitab dan Sunnah, maka dia itulah yang paling pantas untuk berbicara. Naam, yang paling mengetahui Alkitab dan Sunnah. Ketika dikasih pertanyaan 40 pertanyaan, berapa yang dijawab Ahmad? Anda Jamil? Ada 40 pertanyaan, berapa yang dijawab? Antus salam. Yang besar, antus salam yang kedua. Ada Muhammad. Atur Rahman. 12. Saya menyebutkan 5 saja yang dijawab. 5 yang dijawab. Ketika dikasih 48 pertanyaan, berapa yang dijawab? Saya menyebutkan 16. Yang 32 bagaimana? Allahu a'lam. Dan ini tidak mengurangi kadar keilmuan seorang. Memang kalau memang tidak mengetahui, cukup mengucapkan Allahu alam. Inna minal ilm ayakul bimalai alam ayakul mala. Allahu alam termasuk ilmu ketika dia tidak mengetahui mengucapkan Allahu alam. Man ajabi kulli soal fahuwa majnun. Siapa mengatakan? Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang menjawab seluruh pertanyaan, maka dia itu orang gila. Karena tidak semua pertanyaan pasti bisa dijawab. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang berilmu, ada yang berilmu. Ada pertanyaan, tidak semua bisa dijawab. Maka hendaknya cukup mengucapkan Allahu alam. An-Nafi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW qaal wa huwa 'ala al-mimbar. Dan beliau di atas mimbar. Nah, mimbar Rasulullah SAW itu berapa tingkatan? Berapa tingkatannya? Anda Azam? Tiga tingkatan berdirinya di tingkat yang keberapa? Yang kedua. Naam. Ada lagi yang membuat mimbar lebih dari 10 tingkatan. Dulu kita pernah sholat di Sana'a, itu demikian, mimbar yang keliling sampai ke atas. Jadi kita melihat khatib itu begini. Nah, ke atas. Putar. Ini melampaui batas. Kadang mimbar saja dengan harga yang sangat mahal. Ya, tidak berlebihan dalam masalah mimbar. Tiga tingkatan. Ini muhadharah Rasulullah SAW atau khutbahnya di atas mimbar, biar bisa terdengar suaranya. Kalau berdiri itu akan lebih bisa didengar suaranya. Tapi kalau sama-sama duduk, mungkin pantulan suaranya akan menatap yang lain. Tapi kalau yang satu berdiri, itu akan lebih terdengar suaranya. Rasulullah SAW pernah juga sholat di atas mimbar. Ketika beliau sujud, turun dari mimbar. Untuk apa? Litatammu salati, agar kalian meniru sholatku. Mencontoh Rasulullah SAW. Wadzakara sadaqah, dan beliau menyebutkan sadaqah wa ta'affuf, dan juga menjadi ifah wal masalah, dan pertanyaan atau pengemisan. Al-yadul ulia khairu min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Fal-yadul ulia hiyal mungfiqah, tangan di atas itulah yang menginfakkan. Wa sufla yasailah, dan tangan di bawah itulah yang meminta. Jumhur ulama menyatakan lebih utama mana antara pemberi dan penerima. Salman, mana lebih utama, pemberi atau penerima? Pemberi. Pendapatnya siapa tadi? Pendapat siapa? Baru aja disebutkan tadi. Juret, pendapatnya siapa Juret? Di belakang kecil, di depan sini. Syed, pendapatnya siapa tadi? Jumhur yang menyelisih siapa? Orang Sufiyah. Orang Sufiyah menyatakan tangan di bawah lebih utama daripada tangan yang di atas. Peminta lebih baik daripada yang memberi. Tentunya ini menyelisihi. Menyelisihi dalil yang ada di sini. Al-Yadul Ulya hiyal mungfiqah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babul mannan bima ata, bab mengungkit-ungkit dengan apa yang telah ia berikan. Liqaulihi ta'ala, alladhi yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, thumma la tajmi'una ma anfaku, dan mereka tidak mengiringi dengan apa yang mereka infakkan, mannau wala adha. Itu mungkin-mungkin pemberian dan juga menyakiti. Lahum ajrun inda rabbihim, mereka mendapat pahala dari Rabbnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Termasuk kelompok nanti yang pada yaumul kiamah, laikumullah yaumul qiyamah. Al-Mannan Al-Mudmin Al-Khamr, wajan akli walidayhi. Tiga kelompok manusia, hadis Abi Dzar juga yang lainnya, yang nanti yang yaumul kiamah Allah tidak akan mengajak bicara. Siapa itu? Adalah al-mannan, yang mungkin-mungkin pemberian. Nah, maka hendaknya jangan terperdaya oleh syaitan, dikarenakan yang demikian tadi merupakan sifat orang-orang yang bakhil, akan terus-menerus mengungkit pemberian dan menjadikan batal. Nah, batal sedekahnya, batal juga zakatnya, bahkan mendapatkan azab Allah SWT. Sudah susah payah menginfakkan harta bendanya dengan usaha sungguh-sungguh, namun sia-sia belaka, justru mendapat kecelakaan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah orang yang terus-menerus minum khamr. Dan yang ketiga adalah yang terhangka kepada kedua orang tuanya. Tiga kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka. La tubtiru sadaqatikum bil mani wal adza. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan man dan adza, mengungkit pemberian dan menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang menginfakkan hartanya riya karena manusia. Fala yu'minu billahi wal akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir. Famatsaluhu kama hadis safwan 'alaihi turab. Fa asabahu wabil fatarakahu salda. Perumpamaan itu adalah seperti lam debu ataupun tanah yang berada di batu yang licin, tertimpa dengan hujan deras, tidak tersisa sama sekali. Ini perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, namun senantiasa mengungkit pemberian, apalagi menyakiti orang-orang yang telah diberi. Sebutkan fabi izzati wa la'uyanahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Demi kemuliaanmu aku sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini aja yang akan selamat. Nah, adapun orang-orang yang memberikan uang ketika musim pemilu, itu tidak ada sama sekali, karena mereka punya pamrih biar menang dalam pemilu. Iya Banda. Tapi kalau hari biasa tidak pernah ngasih, bahkan bakhilnya luar biasa. Begitu dekat dengan pemilu, mau dipilih jadi kepala desa atau menjadi bupati, baru ngasih duit. Nah, banyak janjinya sebelum jadi bupati, jadi kepala desa. Begitu jadi bupati kepala desa, mengingkari janjinya. Bukan satu dua orang, banyak sekali. Yang termasuk berinfak tidak ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau mereka itu ikhlas, daripada uang demikian banyak yang mungkin 10 miliar, cobalah digunakan untuk membangun masjid, itu sudah berapa jadi 10 miliar. Sumbangkan ke pondok-pondok pesantren. Tapi kalau memang menginginkan sedekah dan ikhlas. Maka itu masuk dalam riswah. Masuk dalam riswah. Apakah boleh kita membeli barang-barang pabrik, barang-barang itu buatan orang kafir? Enggak jadi masalah. Nah, Rasulullah SAW melakukan hubungan dengan orang Yahud. Yahud Khaybar, mereka disuruh menggarap ladang-ladangnya kemudian bagi hasil. Dan di zaman Utsman bin Affan juga demikian, terjadi hubungan. Bahkan baju besi Rasulullah SAW tergadaikan dengan 30 sa' min syair. Nah, kepada orang Yahudi. Di Yaman itu rata-rata dari mana datangnya? Barang-barang yang dari Cina, dari Amerika. Nah, wahaka kan di Yaman mereka sibuk nanam kotse. Nah, nanam daun yang memabukkan. Sehingga barang-barangnya semuanya, hampir semuanya datangkan dari luar. Kalau sebelumnya itu Yaman terkenal dengan sinaahnya, jadi pembuatan-pembuatan. Setelah Rasulullah SAW itu di kafani dengan kain kafan buatan Yaman. Namun sekarang berbalik keadaannya. Maka boleh bagi kita untuk menempelkan nama-nama Allah atau malaikat syahadat dalam masjid. Yang demikian dihindari. Mereka akan berdalilkan bagaimana dengan Masjid Nabawi penuh dengan kaligrafi. Ukuran adalah dalil. Nah, bukan yang ada di sana. Kalau dilihat bagaimana asal Ka'bah, tidak ada tulisannya, ditutup dengan kain hitam kemudian ditulisi dengan Al-Quran. Lihat bagaimana sejarah sebelumnya, itu tidak terlapisi dengan begitu. Dan juga Masjid Nabi Muhammad SAW tidak ada lukisan-lukisan demikian tadi. Sehingga para ulama itu memakruhkan, sebagian mengharamkan. Mengambil firman Allah, wa may yu'azzim sya'irullah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengangkat syiar agama Allah, maka sungguhnya itu ketakwaan dalam hati. Taibillahu nasya.